Sekali. cinta nan berbunga. Teguh berdiri nan berduri. Aku yang asli di dalam mekar bila terbit mentari. Sejambang cinta nan berbunga. Layak kaku aku di sini. Mungkin kita bahagia. bersama. Andainya diteruskan, apakah kesudahan? Itulah ucapanmu di ujung pertemuan. Telah ku tabur kasih dan cinta. aku sembahkan semua kelam masih hamba. Apalah lagi yang engkau mahukan? Apalah lagi daya ku korbankan? terkusut, jiwa merana. Jangan dengan separuh hati diri ini kau cintai. Kusalah renung hanya di mata, penamkanlah ke dasar hati. Rembulanmu telusnya pasti pasti mengharap kita sembuh pagi dan bagaimana ada gerimis yang masih pulang pergi. Jika kau tak ingin bertemu, apa gunanya bercinta di dalam kepura-puraan yang lapas juga hanya mimpi. Namun diri tak seringnya hadir di saat kau diperlukan. Dikelirukan cinta yang terkusut jiwa merana. Jangan dengan separuh hati diri ini kau cintai. Usahlah renung hanya di mata, penamkanlah ke dasar hati. Tulusnya pasti berarah ke surga cinta. Menanti kunjungan hampir pasti, mengharap titis embun pagi dan bagaimana ada gerimis yang masih pulang pergi. simpan naluri berbeza. Telah mekar di belai di bawah rumpun serupa. Untukmu ku korbankan segala. Thank you. Masihkah kita termangu di bawah pohon itu ketika hujan melunturi danau yang terusang? Tidak pernah dibilang hari, hanyalah debar yang thank you. Inilah, inilah waktunya. Yeah. 全て